Mitra bisnis, keluhan masyarakat tentang ketidakpuasan dengan pelayanan publik terus saja mengalir hingga sekarang. Seperti yang dialami seorang penumpang kereta api baru-baru ini, meski dirinya sudah membeli tiket dengan harga penuh, namun harus duduk di kursi resto. Sebab ada orang lain yang sudah duduk di kursi tersebut, juga memiliki tiket yang sama. Di sisi lain terlihat banyak penumpang membeli tiket di atas kereta, dengan separuh harga dan mendapat tempat duduk. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Wah, itu dia. Mungkin memang birokrasi ya sebenarnya. Ini harus ditreatment seperti perusahaan swasta murni. Artinya performance dari tenaga-tenaga itu, tenaga kerjanya itu mesti ditreatment seperti di perusahaan swasta. Di mana tiap 6 bulan kan kita mengadakan performance appraisal. Lalu terukur ada balance scorecard-nya. Menurut saya itu, jadi nanti dihitung berapa prestasi, berapa kesalahan, termasuk nanti hitung-hitungan time and motion-nya, motion study. Baru dikaitkan dengan skala remunerasi. Ombudsman mesti diberi wewenang untuk menyidik, kalau perlu dilengkapi dengan wewenang untuk menuntut. Apa yang membuat hal ini terjadi, Pak? Tidak ada reward punishment kan, mereka toh kalau lambat atau underperform juga. Gajinya sama. Bahkan kalau underperform bermain, dapat tambahan pendapatan haram. Tapi kan. Apakah di negara lain juga ada kejadian seperti ini? Kalau di negara-negara yang underdevelop, hampir sama. Yang developing, ya lebih baik dari kita. Yang develop, countries, itu baru tertib ya. Bahkan dia menerapkan self-control, mengontrol diri sendiri. Tapi nanti ada cek random, kalau ketahuan itu sanksinya berat sekali. Lalu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, Pak? Oh, sistemnya ini, human resource management-nya, manajemen sumber daya manusia. Ini yang mesti diganti memang. Sekarang pegawai instansi publik itu kan selalu naik pangkat setiap 2 tahun kan. Meskipun dia hanya baca koran, asal masuk aja dia naik pangkat otomatis. Kalau di perusahaan sana enggak ada begitu. Kalau dia naik pangkat, performnya harus sempurna. Hal inikah yang membuat orang berbondong-bondong masuk menjadi PNS, Pak Jimanto? Satu itu, yang kedua kan pasti dapat pensiun. Kerja santai, dibayar, tetap ya lah, kemudian dapat pensiun. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian yang kerjanya over juga. Jadi yang di Sekretariat Menteri itu sampai malam, sampai malah jam 10 malam baru pulang. Tapi ya di titik-titik itu aja, kalau yang lain kan enggak. Demikian Jimanto, saya Dewi Sintawati.